Oke. Persembahan spesial dari ibu kita, gubernurnya Arek Jawa Timur SPSI. Persembahan sebuah lagu dari ibu kita, gubernurnya Bekerja Jawa.